والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. حبيبنا عزكم الله، kita sekarang masuk pada poin yang ke-8 dari adab qalb fi nafsi. Qala al-muallif rahimahullah: tahalla bil muru'ah. Hiasilah dirimu dengan muru'ah. Al-muru'ah barakallahu fikum para ulama kita berbeda-beda takbirnya, berbeda-beda ibaratnya tentang masalah muru'ah. Apa itu muru'ah? Banyak sekali pernyataan para imam dalam masalah ini. Disebutkan pernyataan-pernyataan mereka tentang muru'ah ini oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Uqala. Banyak ya, puluhan pernyataan. Kemudian belum meringkas, dari semua pernyataan para imam tadi itu dengan menyatakan al-muru'atu indi khoslatan. Ini pernyataannya Ibnu Hibban rahimahullah. Al-muru'atu indi khoslatan. Muru'ah menurut saya ada dua perangai. Ijtinabu ma yakrahullahu wal muslimuna minal fi'al. Ijtinabu ma yakrahullahu wal muslimuna minal fi'al. Yang pertama, menjauhi apa yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan. Ini menjauhi perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin. Yang kedua, wasti'malu ma yuhibbullahu wal muslimuna minal khisal. Wasti'malu ma yuhibbullahu wal muslimuna minal khisali. Dan menggunakan, mengamalkan perangai-perangai khisal, perangai-perangai yang dicintai oleh Allah dan kaum muslimin. Ini khulasah ringkasan dari makna muru'ah. Sehingga yang namanya muru'ah itu harus ada dua perkara: melakukan dan meninggalkan. Melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul dan kaum muslimin, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin. Sehingga cakupannya luas, meliputi semua perangai-perangai yang ada. Dhabitnya, ketentuannya ini. Paham ya? Sehingga ketentuannya syariat ya, kan? Din. Barakallah. Maka yang namanya muru'ah tadi itu, dan lawannya yang dikatakan khawarimul muru'ah, hal-hal yang merusakkan muru'ah, ini lawan dari definisi tadi. Kalau Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin, berarti Anda melakukan khawarimul muru'ah. Sebaliknya, kalau Anda menjauhi perangai-perangai yang dicintai oleh Allah dan kaum muslimin, berarti Anda telah melakukan khawaribul muru'ah. Naam ya. Kata wabih. Adapun para fuqaha, para ahli fiqih, dalam buku-buku fiqihnya, mereka mendefinisikan yang namanya muru'ah fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuh fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuh wa ijtinabu ma yudannisuhu wa yushinuh fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuh, melakukan segala sesuatu yang membuat dia indah dan bagus, jamil, zain, sesuatu yang membuat dia indah dan bagus, wajtinabu ma yudannisuhu wa yushinuh, dan menjauhi segala sesuatu yang mengotori dan merusakkan dia. Nah, sama kurang lebih Evan, definisi yang dikenal para fuqaha dan definisi yang disebutkan sama Ibnu Hibban rahimahullah. Intinya ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Ketentuannya kembalinya kepada syariat. Paham ya? Kembali kepada syariat, bukan kembali kepada orang. Di sebagian orang, di sebagian tempat, perkara-perkara yang dikatakan muru'ah sesuai dengan muru'ah ternyata melanggar syar'i. Sebaliknya, perkara-perkara yang dianggap merusak muru'ah itu perkara yang mubah dan boleh secara syar'i. Misalnya apa? Di sebuah tempat, seseorang yang kencing berdiri bala qa'iman, itu dikatakan melakukan khawarimul muru'ah. Ini orang tidak punya muru'ah, kencing kok berdiri. Padahal secara syar'i, apa hukumnya? Apa hukumnya? Ya juz, diperbolehkan syar'an, dilakukan oleh Rasulullah SAW bala qa'iman. Sama? Barakallahu. Di sebuah tempat khanamtina azzakumullah, jualan sayur mayur, ini khawarimul muru'ah. Memang menjatuhkan muru'ah seseorang. Secara hukum syar'i, hukumnya apa? Hukumnya boleh ya juz. Agar hukum asal yang namanya jual beli hukumnya halal. Sebagian mereka mengatakan yang jual ikan, memang bayar semak, penjual-penjual ikan itu khawarimul muru'ah, melakukan tindakan yang merusak kemuru'ahnya dia, dikarenakan amis dan semisalnya itu khawarimul muru'ah. Padahal secara syar'i ya juz. Sehingga tolak ukurnya barakallahu fikum bukan dengan perbuatan orang atau di sebuah tempat atau di sebuah wilayah, tetapi kaidahnya, ketentuannya kembali syariat. Kalau tindakan-tindakan tersebut dibenci oleh kaum muslimin, tamam, dan ternyata secara syar'i juga dibenci oleh Allah, maka dikatakan kharibul muru'ah. Nah, kata barakallahu fikum. Ada. Terkait dengan muru'ah lebar, panjang dan lebar pembahasannya. Ada buku khusus tentang masalah itu. Insyaallah bukunya tidak hilang, kalau siapa yang minjem. Lihat-lihat, tuh ada buku. Setelah beli ini bukunya. Memang judulnya masalah khawaribul muru'ah, hal-hal yang merusakkan muru'ah. Dibawakan semua perkara yang dianggap oleh orang sebagai kharibul muru'ah dari bahasa syar'i. Ini boleh, ini enggak boleh, ini kharib, ini ghairu kharib, panjang dan lebar. Intinya barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum. Itu kaidah tadi yang disebutkan sama para fuqaha dan yang disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam Rawdatul Uqala. Tolak ukurnya ialah asyara. Qala rahimahullah ta'ala. At-tahalli bil muru'ah. Adab seorang talib ialah dia harus menghiasi dirinya dengan muru'ah. Bahkan seorang talibul ilm, para thullabul ilm lebih harus memperhatikan masalah ini. Harus betul-betul lebih menjaga muru'ahnya dikarenakan ilmu yang mereka bawa. Ilmu agama yang mereka pelajari lebih ditekankan daripada keumuman kaum muslimin yang awam. Paham? Orang-orang lebih menilai dan lebih tajam penilaiannya tentang thullabul ilm, para pencari ilmu, dibandingkan dengan orang-orang. Sehingga pergerakan thullabul ilm itu diawasi terus sama mereka. Perkara sedikit aja yang dipandang kurang tepat para seorang thullabul ilm dibikin besar oleh mereka. Sementara perkara besar yang ada pada orang-orang awam dianggap kecil oleh mereka. Tamam? Maka harus betul-betul lebih perhatian dalam bab yang semacam. Contoh gampangan. Seorang talib ilmu cangkruan di warung. Apa hukum asalnya ini? Kok diem aja. Apa hukum asalnya? Boleh selama tidak ada perkara-perkara yang mungkar. Tamam? Yang macam apa ya? Dia duduk sama orang-orang di warung gitu. Tamam? Tapi perkara yang semacam ini qanam tinazakumullah dianggap menjadi perkara yang besar di mata mereka ketika di tengah-tengah mereka yang ikut cangkruan itu thullabul ilm, para pencari ilmu. Ya, mereka cangkruan ya, itulah dekan ya, ngerokoknya, omongannya kesana kemari dan segala macamnya. Kemudian belum lagi tilfas. Ya, baik di warung-warung sekarang banyak masih ada layar kacanya. Misalnya di tengah-tengah itu ada seorang talibul ilm sama-sama mereka. Yamzah ma'ahum wa yambasit ma'ahum ila akhirnya. Dalam kondisi yang semacam itu, orang menilai pihak-pihak lain yang awam tadi itu biasa, ashab cangkruan. Paham ya, jangan biasa itu. Tapi mereka akan tertegun dan heran. Dianggap besar ketika di tengah-tengah itu ada seorang talibul ilm. Mesti tanya, kamu enggak ngaji dah? Atau kamu enggak ta'lim? Atau kamu enggak ada pelajaran? Atau kamu enggak begini? Atau kamu enggak begitu? Seakan-akan ini perkara-perkara yang hanya ditujukan thullabul ilm, enggak ditujukan untuk orang-orang awam. Intinya pandang penilaian seseorang kepada seorang thullabul ilm itu lebih. Itu lebih ya. Sehingga terus diperhatikan hal yang semacam ini. Barakallahu fiik. Ini contoh kecil. Contohnya yang lain sangat banyak. Sehingga kata beliau, at-tahalli bil muru'ati wa ma yahmilu ilaiha. Menghiasi diri dengan muru'ah dan hal-hal yang membawa kepada muru'ah. Seperti min makarimil akhlak. Akhlak yang mulia. Naam, minal muru'ah ya, termasuk muru'ah. Dan asal muru'ah itu ini, makarimil akhlak, akhlak yang sangat mulia. Wa talaqatil wajh, muka yang berseri-seri. Yakni ketika ketemu dengan orang, ketika ketemu dengan kaum muslimin, talaqatil wajh, dengan muka yang berseri-seri, muka yang tersenyum, sumringah. Wa ifsha'is salam, dan menyebarkan salam. Muru'ah yang luar biasa ya ikhwan, akhlak yang mulia ini. Seorang talib ilm harus memiliki sifat yang satu ini. Entah bainahum, di antara mereka sendiri, bainat talabah, atau bainahum wa bainal muslimin umuman, antara mereka dan muslimin secara umum. Ini harus ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah kamu itu diperhatikan orangnya. Ketemu dengan orang lain, kamu memiliki wajah yang abus, tahu abus? Hah? Cemberut. Paham? Cemberut, mukanya dingin. Ketemu dengan orang, tidak noleh, tidak apa, tegang begitu. la kalam wala ifsa'us salam. Itu besar indahum, besar menurut mereka. Semua jadi salah. Disalahkan ilmumu, disalahkan akhlakmu, disalahkan pondokmu, disalahkan gurumu, disalahkan keluargamu, semuanya salah. Ini enggak beres ini orang ini. Ini belajar di mana ini? Paham ya? Ini namanya ilmu mujarab ya. Ilmu asam garam masyarakat ini namanya. Sangat perhatikan. Sehingga seorang talib ilm wajahnya itu harus memiliki talaqatul wajh. Wajah yang ceria, yang sebenarnya ketika bertemu dengan sama kaum muslimin, apabila ketemu dengan thullabul ilm. Yang dimaukan talaqatul wajh di sini yang abna jinsikum ya, yang sejenis dengan antum. Jangan senyum-senyum, jangan cengir dengan yang lain jenis. Namanya jus. Kemudian ifsa'us salam disertai dengan menyebarkan salam atau muhimun jiddan. Ini termasuk upaya untuk mendatangkan mahabbah wal mawaddah, mendatangkan kecintaan kaum muslimin kepada kita semua. Juga sesuai dengan syar'i, afsus salam bainakum, kata Rasul, sebarkan salam di antara kamu semua. Ada muhim. Tamam? Dalam berperilaku, dalam bermuamalah. Kamu ini jangan sampai cemberut. Ketemu teman dengan sumringah, salam, assalamualaikum. Ketemu dengan seorang muslim dengan mukanya senyum, salam, assalamualaikum. Wah, kata baik dengan masyarakat secara umum. Untuk berjalan ke mana, dari sini ke warungnya siapa, begitu. Berarti papasan dengan orang kan gitu ya. Nah kemudian antum kayak gini-gini, gak lihat, gak apa, begitu. Apa ya mbak? Lihat di depan ada orang laki-laki mau pasan sama kamu. Kamu dulu dengan salam ya. Assalamualaikum pak. Dianya gak jawab, terserah sih. Yang penting seorang talib ilmu harus memiliki yang semacam itu. Ada muhim jiddan. Khususnya di kalangan thullabul ilmu. Khususnya di kalangan thullabul ilmu. Mereka lebih layak lagi untuk mengamalkannya semacam ini. Wa tahammulin nas. Tahammulin nas, yang namanya tahammul itu mampu membawa beban orang lain. Maksudnya ketika ada seseorang menyakiti kamu, yang berbuat jelek pada kamu, kamu ini punya tahammul. Ya tahammal adhan nas, bisa memikul, membawa beban dari tindakan-tindakan orang yang menyakiti kamu. Dengan tahammul, tahammulun nas. Ini enggak mudah ya, Pak. Sebab antum diminta untuk memiliki jiwa yang besar, dada yang lapang, kesabaran, al-hilm, kesantunan. Tamam, membalas kejelekan dengan kebaikan. Enggak mudah. Jadi harus diupayakan memiliki sikap tahammulun nas, apalagi terkait dengan kaum muslimin secara umum. Masyarakat secara luas mereka biasa melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang menyakitkan hati kamu. Kamu harus memiliki sikap tahammul, tahammulun nas. Wal anafah min ghairi kibriya. Al anafah dimanakan istinkaf. Istinkaf itu menahan diri. Juga dimanakan at-tanazzuh 'an syai'. At-tanazzuh 'an syai' maknanya menahan diri, membersihkan diri dari sesuatu. Artinya tidak melakukan sesuatu. Ini anafah. Tapi kata beliau min ghairi kibriya, dengan tanpa ada unsur kesombongan. Misalnya tidak mau berbuat A, tidak mau berbuat B, tidak mau maju ke A atau maju ke B, tidak mau mengucapkan A atau B, tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, atau misalnya izinkah namanya, itu bukan karena kesombongan. Ini menunjukkan barakallahu fikum ada dua macam al-anafai. Yang dengan kesombongan disebut dengan gengsi. Gengsi. Misal antum datang ke mahad. Di situ biasa makan bersama tunampan. Agar tunampan. Ya Allah, nasi situ, lauknya di situ, sayur di situ. Pas dengan tangan. Ya, maaf, itu gak pengen ya. Makan dengan tangan. sebagian orang kurang pas dengan yang semacam ini. Gitu ya. Kalau dia memiliki sikap anafah, yastankif, yatanazzah an hadza, menahan dirinya dari yang semacam itu, istikbaran karena kesombongannya, gengsi dia. Kalau enggak gini, gengsi ya, karena di rumah tuh kayak gini makanya. Makanya saya itu di meja makan lengkap, ada apa namanya? Ada sendoknya, ada karpunya, ada pisau kecilnya, ada tisunya, ada lapnya, piringnya besar, semuanya dengan jelas, ada taruh di mangkoknya masing-masing, mengambil sendiri. Wah, kata siapa ini ada makanannya orang-orang badu. Ini gaya makannya orang-orang redahan ini. Itu namanya istikbar. Al-anafah ma'al istikbar. Ada apa ya? Tapi yang diingat sekarang, al-anafah min ghairi kibriya, dengan tanpa ada kesombongan. Ini sebab, mungkin dikarenakan sebuah sebab, mungkin dia gak terbiasa barangkali, sehingga alafu ya, ya belum bisa ya, mundur. Atau dikarenakan lain, dan sehingga banyak sebab. Ala kulli hal min ghairi kibriya. Namanya, ini biasa muncul pada diri kita, sikap al-anafah, menahan diri, kayak enggak mau maju, enggak mau melaksanakan nih. Yang penting min ghairi kibriya. Wal 'izzah fi ghairi jabarut. Wal 'izzah dan menanamkan kejayaan diri, al 'izzah. Tapi fi ghairi jabarut. Bukan pada perkara-perkara yang mendorong dia jabarut, memiliki sikap jabbar, keangkuhan. Wasyahamah fi ghairi 'ashabiyyah. Asyhamah itu artinya al-jalad. Seorang yang tegar, orang yang kuat. Itu jalad ya, Pak. Dzakiyul fuad, yang cerdas hatinya. Itu syahamah. Ini termasuk kemuliaan. Asyhamah orangnya itu kuat, tegar, berani, cerdas. Tapi kata beliau, min fi ghairi 'ashabiyyah. Bukan pada perkara-perkara asofiyah. Paham ya? Kalau dia memiliki sikap syahamah, dikarenakan asofiyah, fanatik kesukuannya, fanatik kabilahnya, fanatik keluarganya, fanatik ininya, fanatik itunya, tercela. Beraninya dia, muncul semangat ketegarannya karena asofiyah. Namanya juz. Tapi dengan tanpa asofiyah. Wal hamiyah fi ghairi jahiliyah. Hamiyah itu semangat ya. Tapi bukan dalam perkara jahiliyah. Kalau hamiyah dan jahiliyah, semangat jahiliyah itu tercela. Tapi yang dimaksud sekarang al hamiyah fi ghairi jahiliyah. Dengan bukan dalam perkara jahiliyah, tapi hamiyah islamiyah. Ghairah, cemburuan, semangatan. Tapi islamiyah, yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semua contoh-contoh muru'ah. Paham ya? Contoh-contoh sikap muru'ah, makaribul akhlak, tholaqatul wajh, sya'us salat, tahammulun nazil akhirah. Ini semua contoh-contoh muru'ah. Poin-poin semacam inilah yang menghiasi seseorang, poin-poin di mana seseorang menghiasi dirinya dengannya, menghiasi dirinya dengannya, tahalli bihi. Ini contoh-contoh muru'ah ya. Ini baru contoh ketikan. Maknanya yang namanya muru'ah tidak terbatas pada poin-poin tadi, tapi meliputi semua perkara yang semacam ini. Yang semacam ini kaidahnya tadi, melakukan segala sesuatu yang menghiasi dia, memperindah dia, memperbagus dia dari perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan kaum muslimin, dan menjauhi perkara-perkara yang mengotori dia, merusakkan dia dari perkara yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa 'alaihi, maka atas dasar ini fatanakkab khawarimal muru'ah, maka menjauhlah kamu dari khawarimul muru'ah, hal-hal yang merusakkan muru'ah. Ingat kaidahnya ya, Yang namanya khawarimul muru'ah, apa itu ya Pak? Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat. Perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin, ketentuannya syariat ya Pak. Asyara. Khawarimul muru'ah fi tab'in. Hindarilah hal-hal yang merusakkan muru'ah fi tab'in, pada tabiatmu. Di sini ada khawarimul muru'ah fi tabi'ah. Apa itu ya kawan? Khawarimul muru'ah dalam perkara tabi'ah disebut dengan tatabbur. Tatabbur. Apa tatabbur ya kawan? At-tazayyun bima laysa fi. Menghiasi dirinya, tabiatnya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Bahasanya tatabbur, mengada-adakan tabiat. Jadi bukan tabiat aslinya. Mengada-adakan, memuncul-munculkan tabiat yang baik padahal hatinya jelek. Disebut dengan tatabbur. Namanya ini kharimul mur'ah fit tabi'ah. Penjabarannya tadi itu at-tazayyun bima laysa fi, yang sebutkan kemarin, menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, namanya kemunafikan. Zahirnya menampilkan perkara-perkara yang masya Allah, dalamnya tidak semacam ini. Bagaimana ucapan sebagai salaf yang kemarin, hadithna wala tuhadithna an mutamawit wala ta'an. Al-mutamawit an-nasik al-murai. Zahirnya sok soleh ahli ibadah, dalamnya enggak demikian. Itu namanya kharimul muru'ah terhadap tabiatnya. Di depan orang manis sekali, ucapannya lembut, ucapannya manis, masya Allah. Orang yang mendengarkannya itu langsung, wah, tertarik sama dia. Ini orang khayyir, orang masya Allah lembut dan segala macamnya baik. Wah, ila akhir. Tapi di belakang nikem-nikem orang tadi, menjelek-jelekkan orang tadi. Ini di belakang. Ini sebuah tabiat yang kharibul muru'ah. Contohnya banyak ya. Intinya at-tazayyun bima laysa fi. At-tazayyun bima laysa fi. Banyak bang, abang apa banyak? Hah? Contohnya sangat banyak. Muamalah sama orang di awalnya masya Allah menampilkan amanah yang luar biasa. Sekali muamalah, amanah. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, amanah. Yang kelima, amanah. Sudah. Begitu ini orang sudah merasa mantap dan percaya dengan dirinya, muamalah yang keenam sedikit khianat. Yang ketujuh lebih banyak khianatnya. Yang kedelapan tambah banyak lagi. Yang kesepuluh dikhianat. Paham? Ini pun juga jika saya terjadi. Bab muamalah itu umum, baik dalam bab jual beli dan segala macamnya. Pertamanya masya Allah. Ya akhi, anda punya fulus. Anda muhtaj dan sangat butuh ya. Fulus pasti. Ini ingat alif. 100 ribu lah maksudnya. Iya benar, anda pinjamkan, tapi tolong dikembalikan. Afsyur, tak kembalikan. Berapa? Sebulan lagi. Yang pertama kali bagus dia, bulan depan kembalikan. Anda kembalikan sama antum. Sisa kalau akhir. Masya Allah. Orang, masya Allah orang ini, jujur ini. Aku sih orang. Yang kedua kalinya, pinjam lagi. Afanya, ya Rabu, pinjam terus lagi sama antum. Anda muhtaj. Anda putus sekali. Macam-macam alasan, entah karena ininya, keluarganya, apanya, al-muhim, muhtaj. Baik. Tentu butuh berapa ya? Pas ya, 1/4 juta, 250 ribu. Naik. Baik, kasih. Pinjam. Tolong dibalikan ya. Iya, anak kembalikan, bulan depan ya. Yang kedua ini juga begitu, ditepati dia. Bulan depan kembalikan sama dia. Kobol ya, kembalikan lagi. Jazakallah. Dua kali dia. Jujur dia, tepat waktu dia. Ketiga, keempat, kelima juga begitu. Nah, begitu sudah mantap. Kalau seorang ini shadiqun amin sudah. Nah, jujur, percaya sudah ini. Tidak ada masalah. Yang keenam, anak butuh ya fulus besar, anak butuh fulus banyak ini. Kondisinya betul sangat mepet ini. Anak butuh 10 juta ya. Gede ya. Besar 10 juta. Tapi banyak orang ini jujur, soalnya tidak ada masalah. Dikasih 10 juta. Nah. Tapi tolong kebalikan itu pot besar itu. Juga itu banyak tuh dikebalikan pada waktunya ya. Kapan? Iya 3 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tayyip. Mulai kita mendekati 3 bulan dah waktunya bayar, hilang ini orangnya ini. Mana enggak kelihatan, enggak apa gitu. Gelisah dia mesti ya, Pak. 10 juta ini bukan uang sedikit ini. Cari-cari mana akulan, akalan enggak ada segala macam hilang gitu. Ketika ketemu dikejar begitu kayak oh, saya lagi sibuk. Karena banyak urusan apa yang nanti ketemu sama teman lagi sama hilang. Terus begitu, mulai gejala-gejala kan beresnya. Ketemu lagi, sudah 4 bulan ini, bukan lagi 3 bulan, 4 bulan ini ya. Alafu ya, anak kondisinya tidak memungkinkan. Oh, alafu ini anak hanya apa namanya bisa mengembalikan mungkin 3/4 saja, ini 7.5 anak kembalikan, yang 2.5 isbir ya, insya Allah ada lagi waktunya. Terus sampai lama baru kemudian dikembalikan, itu pun kalau orangnya baik dikembalikan waktu yang sangat lama. Perangnya semacam ini barakallahu fikum, sebagian pihak merasa enteng dengannya. Paham? Perang yang mana nih? Yang minjem, ini apa yang pinjem? Dan dibahas yang pinjem tadi. Perangnya semacam ini barakallahu fikum, itu perangnya orang anggap itu enteng. Ya aku biasa sama akhun silah. Itu aja kok marah. Kan gitu ya. Nah, tindakan kamu yang semacam ini kurang tindakan azzaikumullah. Tindakan yang kharibul muru'ah. Kharibul muru'ah. Di awal, kedua, ketiga, keempat, kelima, kamu menampakkan tabiat yang khair, yang baik, padahal tabiat asalnya kamu itu bukan tabiat yang baik, yang biasa mengkhianati. Itu sih mending sih balik ya, Pak. Seringkalinya alafumikum, balik. Ya urusannya inilah, itulah, dipakai untuk inilah, untuk itulah, hilanglah apa segala macam lah, banyak alasan. Contoh tabiat yang kharibul muru'ah. Contoh kecil. Cerita siapa tak ini akhirnya? Sering terjadi yang semacam ini. Dalam bab muamalah contoh. Kharibul muru'ah fi tabi'ah. Intinya at-tazayyun bima laysa fi. Au qawlin atau ucapan. Ini ucapan-ucapan yang itu merupakan kharibul muru'ah. Ini ucapan-ucapan barakallahu fikum tentu yang melanggar syar'i. Karena kaidahnya harus dengan syariat. Seperti barakallahu fikum ucapan-ucapan yang vulgar. Oh, yang vulgar ya. Jangan dijabarkan ya. Tak paham toh? Ucapan yang vulgar, yang tabu dan segala macam yang tidak layak untuk disampaikan di depan umum, di depan banyak orang. Barakallahu fikum. Itu qaul yang kharibul muru'ah. Yang menghalangi, yang menghinakan muru'ah seseorang. Berbicara masalah-masalah yang semacam itu di depan anak-anak. Sama, itu sudah tunjuk untuk ajari anak yang teki. Batal maghrib. Kita kaji mereka ya. Diminta, ya Allah Ustaz Syarif. Itu diminta untuk memberikan tausiah kepada anak tahfidz. Batal maghrib wa isya. Lah kata Allah yang dibicarakan mengungkapkan kalimat-kalimat yang tabu-tabu tadi itu dan segala macamnya, sampai anaknya beli ngasatan gitu ya kan. Ada kalimat-kalimat yang tabu semacam itu termasuk qaul yang kharibul muru'ah. Jangankan di depan anak-anak, di depan yang dewasa aja mayam babi enggak sepantasnya, apalagi di depan anak-anak. Kharibul muru'ah. Atau barakallahu fikum kalimat-kalimat yang dianggap sangat tabu di tengah-tengah masyarakat. Walaupun bukan kata-kata yang semacam itu, kata-kata yang umum, tapi istilah yang dia gunakan itu istilah yang betul-betul menyinggung perasaannya orang. Ini mesti ada di semua tempat dan di semua daerah. Agar ada gambaran yang anda mahukan sekarang. Misal, antum datang ke daerah mana ini? Kemudian, di sana biasanya ada beberapa kosakata yang kalau diucapkan di depan orang banyak itu tabu, itu bikin jengkel orang Medan, apalagi yang datang bukan orang Medan, yang datang orang Jawa ke sana, maunya sih kepingin nirukan bahasa Medan gitu, ternyata salah kosakatanya, sampaikan langsung di depan forum umum nanti yang dari Medan gini-gini dia, ucapannya kok jelek sekali. Ada lah sebuah kosakata yang bukan berbau semacam itu. Ada. Ada kata-kata yang aneh. Ada. Yakin tak? Contohnya kayak apa? Ada lagi di kamera tidak? Banyak ya. Alhamdulillah banyak saudara. Ini biasanya pada sebuah masyarakat yang betul-betul memperhatikan dan menjunjung tinggi etika dalam berbahasa. Paham? Etika dalam berbahasa. Tatkala kamu menyampaikannya dengan bahasa yang tidak pas di tengah-tengah mereka, wah, jengkelnya minta ampun. Ada bayang, seorang tahu lebih ilmu harus perhatian dalam masalah ini. Antum diminta ngisi di Solo. Contoh ya, bukan di depan umum sih mungkin macam-macam bahasanya. Di depan diminta ngisi di kalangan para ningrat, gitu. Orang-orang yang memang betul-betul tinggi bahasanya itu. Kamu ngomong dan kamu menyampaikan di depan mereka dengan bahasa Jawa Timuran ngoko kayak gitu, kosakata-kosakata Jawa Timuran yang kaku dan keras macam itu, marah mereka, jengkel ya mereka. Ada macam apa? Kita masuk kaul yang qaribul buru'ah, dibenci oleh kaum muslimin. Maaf, contoh dan semisal. Biasanya yang banyak begini Sumatera sebelah sana itu, yang asli Sumatera. Kalau yang Lampung itu kan datang-menatang ya. Nah, sebelah sana itu yang masih asli itu. Dari mulai Aceh turun ke bawah. Ya, nah, itu mesti memiliki cita rasa bahasa sendiri. Terus sampai Medan, Padang, mana itu punya cita rasa bahasa sendiri yang kalau seandainya dilafadzkan dengan lafaz yang lain, itu wah telinganya luar biasa ya. Dan itu nyata dalam sebuah kisah. Dikisahkan barakallahu fikum Sumatera bagian sana ini, di daerah Padang sana. Tamam mengundang seorang ustaz diminta untuk memberikan kajian di depan forum umum semua kaum muslimin sana. Semua kaum muslimin sana. Ternyata ustaz ini ya maunya sih kepingin gaul gitu supaya menyatu dengan mereka. Ternyata bahasa yang dia gunakan itu tidak pas sama mereka. Beda istilahnya itu, maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Ada nggak? Di tengah-tengah mereka yang halus, bahasa yang halus tuh bahasanya istilah probo inggil katanya orang Jawa itu ya, gitu ya. Ustadz ini maunya sama mereka gitu, ternyata salah membahasakan. Dia menggunakan sebuah bahasa mereka juga, tapi bahasa ini menurut mereka bahasa yang paling kasar, yang paling kaku, yang paling jelek. Padahal maknanya sama. Geger itu, akhirnya nggak boleh ngisi lagi. Stop. Terlalu kasar bahasanya satu. Padahal ya intinya ya bahasa sana juga, cuman ternyata membuat kaum muslimin itu kurang pas dikarenakan dianggap sangat-sangat kasar, dianggap sangat-sangat tak. Ini pun juga demikian, harus diperhatikan dalam ala seorang talib ilmu fi qawlin aw fi'lin aw amalin, atau dalam bentuk amalan perkara-perkara yang kharibul muru'ah, yang merusakkan muru'ah dalam bentuk amalan, tindak tanduk, tingkah laku. Ini lebih banyak lagi ya Pak. Makanya perlu rinci di sini. Min hirfatin muhina, seperti profesi yang menghinakan. Profesi yang menghinakan ya Pak. Au khallatin radiah, atau perangai yang jelek. yang rendah. Kalau perangai belum bercontoh di sini. Kalau ujub, perangai ujub, waria, wal batar, ria wal batar, ini menolak kebenaran. Kalau khuyala, sombongan, wahtiqar al-akhirin, merendahkan yang lainnya, wa ghasyan, mawadin raib, dan mendatangi, menutupi tempat-tempat yang meragukan. Ini contoh-contoh akhlak yang jelek. Ujub jelas, ria, batar, khuyala, ihtiqar, wadih. Secara hukum syar'i memang tercela dalam Islam. Perangai yang semacam ini termasuk kharimul muru'ah, merusakkan murus seorang. Yang dimaksud dengan ghasyan mawadin riyab, mendatangi tempat-tempat yang meragukan, itu mawadin tuham, tempat-tempat yang membuat dia tertuduh dengan sesuatu. Jadi ya ikhwan, mendatangi tempat-tempat cangkruannya orang, tamam, atau yang semisalnya, yang membuat orang ragu-ragu akan dirinya ini. Ini ngapain orang ini? Kok enggak beres ini? Datang ke tempat-tempat yang semacam itu. Misalkan dia kepingin minum atau apa, minum teh atau minum kopi atau apa, maksudnya ke sebuah kafe, gitu ya. Maunya dia sih yang minum-minum, tapi orang yang melihatnya jadi raib, punya keraguan. Ada apa kok santri satu ini kok maksudnya ke kafe tadi itu? Padahal di samping nggak punya macam-macam apa-apa ya, pengen minum teh aja, walau kopi, cappuccino atau apa gitu ya. Padahal tempat yang semacam itu menurut mereka tempat-tempat yang tuhmah, membuat orang tertuduh. Depannya kayak kafe, belakangnya na'udzubillah gitu ya. Barakallah. Contoh semacam itu. Apalagi datang ke tempat-tempat yang jelas itu merupakan tempat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju koko, pakai baju putih, pakai sarung, masuk bioskop. Nah, itu jelas contoh yang sangat vulgar. Nah, gitu ya, masuk bioskop. Orang sana duduk ya, ada santri dan bioskop. Apalagi jam tayangnya yang aneh-aneh sebenarnya. Padahal orang tadi itu mungkin dia kesana bukan dalam rangka untuk itu gitu loh. Mungkin apa namanya dia disuruh ibunya untuk nyari saudara yang lainnya yang seperti itu, yang suka sedemikian, nyari saudaranya atau nyari temennya atau nyari apanya atau ngambil sepeda motornya atau apanya. Tapi datangnya dia ke tempat yang semacam itu disebut dengan mendatangi mawafin ar-riyab. Jangan mau. Hah? Datangnya kamu ke sana itu kharimul muru'ah. Itu harus diperhatikan ya, warahmatullahi. Tamam? Faham insyaallah ya, itu contoh-contoh kecilnya ya. Apalagi teman-teman yang jelas-jelas perkara yang melanggar syariah alam ayat. Ada pun terkait dengan hirfatun muhina, profesi yang menghinakan. Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama beberapa contoh-contoh profesi yang berkaruh hina, yang dianggap merendahkan muru'ah. Makanya saya katakan harus sesuai dengan syariah. Di antara yang mereka sebutkan dalam bentuk profesi yang menghinakan, penjual ikan. Mereka mengatakan ada hirfatun muhina. Penjual ikan ini hilang muru'ahnya. Sebab dia harus basah, harus bau, harus ini, amis, apa segala macam gitu ya. Muhina. Ini yang mereka contohkan. Yang benar barakallahu fikum ya juz. Dikatakan secara hukum syar'i boleh. Boleh ya. Di antara yang mereka contohkan juga hirfatun muhina al-hijamah. Jadi tukang pekam dengan yang zaman dahulu di tiup itu ya, di caranya di sedot. Dikatakan muhina. Kenapa dikatakan? Kemungkinan besar dia akan meminum darah tadi kotor. Jadi paham ya? Yang benar barakallahu fikum yang namanya hijamah. Tamam. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Yang jelas itu dikerjakan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau tidak melarangnya. Tapi yang dimakruhkan ya kan terkait dengan upahnya. Kalau dia meminta upah secara langsung sama ya juz, kalau dia dikasih dengan tanpa meminta diperbolehkan. Terkait dengan profesinya enggak ada masalah. Nah, Maka yang lebih tepat barakallahu fikum, dikarenakan ketentuan kita ialah yang sesuai dengan syariat, maka hirfatun muhinah, profesi-profesi yang menghinakan ialah profesi-profesi yang ada unsur pelanggaran syariat. Itu banyak. Profesi jadi maling. Nah, ini menghina, merendahkan dan kharib lumut tentang hukumnya haram. Entah maling kelas teri atau maling kelas kakap. Nah, pejabat korupsi, menghina. Ada orang yang kerjanya mencuri, menghina. Atau dia punya pekerjaan berjudi, sama di warung-warung main gaplean sambil ada uangnya, ada minuman sambil ada uangnya dan segala macamnya, menghina. Paham? Ada seseorang yang apa namanya, herfa yang lebih haram lagi saya, yang jatuh terpakai riba misalnya, menghina. Walaupun nampaknya magis gitu ya, ternyata dia misalkan menjadi bebang. Muhina apa kamu hina? Muhina, kenapa? Haram. Walaupun orangnya najis. Sama mobilnya masya Allah ya. Apa mobilnya? Kalau pakai-pakai bang yang keren-keren. Oh luar biasa, jangan nanya sudah. Bukan di penanya itu. Nah. Kantornya berasik. Oh luar biasa. Pakaiannya najis. Bayangannya dia kebanggaan. Bukan, itu muhina. Kenapa? Perkara haram. Namanya, apalagi yang lebih vulgar daripada itu, pakaiannya najis, masya Allah, tamam, pelacur. Perempuan pakaiannya cantik begitu, pelacur. Jelas menghina. Sehingga definisi yang lebih tepat terkait dengan profesi itu profesi, profesi yang ada unsur pelanggaran syar'i padanya. Namanya, paham ya? Baik yang nampak nyata keharamannya atau yang mengarah ke arah sana. Ada banyak. Itu banyak ya, banyak sekali. Yang mungkin perlu disinggung di sini, profesi jadi guide. Di Bali ya. Apa bahasa ya, guide itu apa? Guide gitu ya. Guide gitu. Itu nemenin turis ya, gitu. Kemana-mana. Namanya turis juga, ada turis pakai jilbab, ada turis pakai hijab. Atau laki-laki dia pakai, ah, pasti begini itu. Itu gitu kasanya. Bawa ke sana kemari, segala macamnya itu. Dia kepingin kafe, temani ke kafe. Kepingin apa yang sana, kepingin berjemur, berjemur segala macamnya. Ah, muhina, jelas muhina ya. Bayangnya orang, jen itu, fulus ketir. Banyak fulusnya ya. Pakai dolar, gak pakai rupiah. Tapi itu muhina. Menjadi pelayan apa namanya sebuah bar atau misalnya untuk melayani atau masya Allah menggunakan baju bagus necis dengan topi koki apa segala macamnya atau bawa minuman sana kembali ke kafe, nah bawa bir, bawa apa, nah tempat-tempat semacam itu menghina. Dan masih banyak lagi contoh yang lain atau bikin contoh sendiri sangat banyak. Intinya yang ada padanya unsur mukharaf itu syariah yang melanggar syar'i barakallahu fiik, sehingga itu sebuah ditinggalkan khususnya untuk thalabul ilm. Enggak pantas, jelas hukumnya haram, jebolan pondokan, pondokan salaf lagi 4 tahun di pondokan ternyata pulang jadi gaib. Lah itu lara kafe ya, Pak. Allah musta'an. Lagi masih ada bekas-bekas jenggotnya begitu ya. Berjaga begitu, masya Allah gitu. Jadi kayaknya gaibnya gaib yang soleh kayaknya. Turisnya berjemur ditinggal soli sama dia. Duhur ini ya, sholat ya Allah. Ditinggal apa? Gimana masih gitu ya? Sorry Mister gitu ya. Sorry Mister, kalau jemuran dulu aja, saya tak sholat dulu gitu. Ada apa ya? Lebih tabu lagi, lebih ngawur lagi. Itu seorang talib ilmu yang punya ilmu sebelum. Contoh kasar, tamam dan semisalnya. Ini herfatun muhina, intabi. Sehingga terkait dengan profesi barakallahu fikum untuk mencari ma'isyah, diupayakan ma'isyah yang halal dan thayyibah, yang betul bisa menjaga muru'ahmu, menjaga agamamu, menjaga akidahmu, menjaga akhlakmu. Tentu banyak. dan sudah dibuangnya ya. Dan tidak mesti harus yang mentereng atau yang menghasilkan besar, tidak mesti. Yang penting itu halalan, thayyiban, bagus. Nama usaha kamu masya Allah sedikit banyak itu Allah yang menentukan. Barakallahu. Masya Allah. Jadi banyak poin yang harus diperhatikan sama talib ilmu ya. Banyak poin dari semua urusan pribadi sampai ke masyarakat sampai kerjaan yang harus diperhatikan dari seorang talib. Apa hukumnya jualan bakso? Nah, Hairi, hukumannya boleh. Ada seorang talib ilm, mantri jualan bakso, tapi dia mangkalnya itu, nah ini jadi repot terus saja dia. Mangkalnya itu di tempat yang nggak beres. Apa hukumnya Hairi? Kenapa tidak boleh? Menghinakan muru'ah. Kenapa kau menghinakan muru'ah? Di tempat-tempat yang semacam itu. Ghasyayan mawatin ar-riyab. Ya jelas lah ya. Maka tempat yang semacam itu. Lagi ada acara band besar. Di mana ini? Di lapangan sana. Entah band apa atau apa gitu. Pada umumnya yang datang ke sana itu gak ada. Tuek-tuek teko gak mungkin ya. Pasti yang muda-mudi dan yang ala udah beri dia oleh ben mulai sudah mulai cingkrak-cingkrak kayak orang majanin gitu dan segala macamnya. Maksudnya mangkal di situ. Ya Allah ya kita oleh ilm boleh ya orang sih kita bang bawa ini sen ini malam-malam ini angkat jual bakso ya. Boleh kamu jual bakso tapi pembahasan sekarang ini mangkalnya kamu di sana. Masya Allah. Sambil ngelain orang jual bakso sambil mendengarkan suara-suara yang semacam itu. Tak terasa atau kepala jadi gini-gini. Allah musta'an. Yang beli ya begitu itu. Allah musta'an. Ini harus diperhatikan baik-baik. Masalah ini sangat sangat harus diperhatikan baik-baik. Terkesan orang itu enggak tahan dengan hasilnya itu. Ya. Ini prospek besar. Nah, semalam saja di sana itu habis bakso saya. Saya pernah bikin bakso itu sampai 20 kilo daging. Itu enggak cuma sedikit, banyak sekali ya. 20 kilo daging untuk dibikin bakso ribentol itu. Hah? Ribuan bentol. Satu malam, Ustaz. Satu malam. Bersih saya total satu malam menghasilkan 2 juta, Ustaz. Satu malam. Besar, Ustaz. Bisa untuk taklim. Itu sifatnya dia. Bisa untuk taklim, Ustaz. Bisa untuk sodako dan infak. Untuk bangun masjid. Untuk apa jumpa bodohnya antum. Dan segala macam itu. Gitu dia punya sifat ya. Maksudnya kalau mengetah. Bicaranya saja. Tidak ada wujudnya sama sekali. Bukan itu yang diinginkan ya. Tapi terkait dengan al-muru'ah. Mukhalafatu syari'ah. Nah, harus diperhatikan baik. Paham? Barakallah. Ini contoh-contoh kecil. Selebihnya untuk biaskan dengan ketentuan tadi. Allah musta'an la haula wala quwwata illa billah. Maka seorang talib ilmu harus betul-betul perhatian ekstra dengan hal-hal tersebut. Khususnya talib ilmu. Kalau yang jual bakso itu wakjo gitu ya. Orang enggak bakal komentar, enggak bakal komentar. Aduh, wakjo enggak ada orangnya. Begitu yang jualan itu syarif, gitu ya. Talib ilmu dari pondokan-pondokan yang semacam ini itu langsung geger ya akhi. Dikenal sama masyarakat. Mas Syarif jualan. Mas Syarif. Saya perhatikan tangannya sampai ikut-ikutan legak-legak begitu karena saya asiknya dengan salah-salah itu. Lah contoh ya jangan lah kedara Allah. Tamam, barakallah. Indah biaya. Turun dikasihkan baik-baik poin semacam ini. Seorang talib ilmu harus betul-betul perhatian dengan muru'ah. Tahalla bil muru'ah. Sehingga berat, sangat berat untuk menjadi seorang talibul ilmi. Talibul ilmi. Dari mulai contoh yang paling kecil sampai perkara yang paling besar, perhatikan baik-baik. Contoh yang paling kecil, nanti jadi banyak contoh ya kan. Karena misal antum tinggal di masyarakat secara umum. Masyarakat kamu ini punya kebiasaan kalau nongkrong di depan rumahnya masing-masing. Bukan di warung ya. tongkrongan di depan rumahnya masing-masing. Biasanya ada rumah tertentu yang sebagai tempat kumpul di sana. Di depan rumah. Sore-sore ya, habis mandi gitu ya, ngecek segala macamnya. Di situ ada laki-laki. Ada perempuan tua, ada yang setengah tua, ada yang mbah-mbah, sampai ada yang dan gendruyo. Saya ada yang mbak-mbak dan segala macamnya. Ada yang pakai jilbab, ada yang you can see, ada yang ini, ada yang itu. Asnaf wa ajnas. Kalau tetangga fulan ami ke situ, dia enggak biasa tanggoe dhewe. Orang enggak bakal banyak bicara. Tapi seorang tolong ilmu, ustaz nimbrung di situ, nimbrung di situ, tengah-tengah situ. Ya ngapa sok maunya dia sih? Jiron ya, dia harus baik sama tetangga kan gitu ya. Di situ dia, wah di sampingnya ya Pak Yoger si lahir ya Al-Bahimnya, yang gitu lah ya kawan. Kio dan segala macam yang dari mulai mbahnya, mbaknya, boknya, poknya segala macam ya ada. Dalam katanya untuk dalam rangka untuk berbuat baik sama jiron. Kata Maya Mbak. Ini jelas sekali berburuah. Dan orang memandang ini ustadz opoi, ustadz begini, ustadz jenggotan, mosok duduknya di samping Dewi. Nah, iya hal bagaimana? Sehingga tolong perhatikan baik-baik. Terlalu banyak contoh di tengah masyarakat. Sehingga seorang talib ilmu harus betul-betul ekstra perhatian dalam masalah hati. Mudah-mudahan tadi pahami dengan contoh-contoh yang dibawakan. Naqtafilahuna subhanaka bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل ما فضل Thank you.